Ya, kita bermain bersama Edot Arisna. Terima kasih. Dengarlah bintang hatiku, bintang hatinya Edot, siapakah gerangan? Tanda tanya. Tanda tanya terus dari kemarin-kemarin ya. Thank you Putra 92, terima kasih Pidut juga, terima kasih sekali lagi, thank you.